السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، sesungguhnya hati orang yang beriman kepada Allah pastilah ketika diceritakan Rasulullah akan bergelora rindu untuk bertemu beliau. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena itu tidak ada yang menempati hati orang yang beriman kecuali benar-benar cinta kepada Rasulullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku Nabi Muhammad lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, daripada ayahnya, orang tuanya, daripada anaknya, daripada hartanya, daripada seluruh yang ada di alam semuanya. Siapapun tidak mau berkorban untuk Nabi dengan segala-galanya, maka iman tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih diutamakan daripada diri mereka sendiri, orang-orang beriman. Karena itu tidak ada kenikmatan yang lebih utama di atas dunia ini, saudara. Setelah menjadi orang beriman, melebihi daripada bertemu dengan Nabi, melebihi duduk bersama Nabi, melebihi mendengarkan suara Nabi. Dan itulah harapan daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, surga pun tidak tertarik, saudara. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang kenikmatannya tiada taranya, mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Keindahan yang tiada taranya, kenikmatan yang berlimpah, yang abadi dan tidak pernah berhenti dan habis. Aku tidak tertarik karena bangunan di dalam surga. Aku tidak tertarik karena makanan yang lezat ada di surga. Aku tidak tertarik karena bidadari-bidadari yang cantik ada di surga. Aku memohon Allah untuk masuk surga karena ingin bersama Rasulullah dalam surga. Likaunil hibbi ya khayyama. Karena Nabi bertinggal ada di surga nanti di akhirat, maka aku berharap masuk surga untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwani, kita lihat bagaimana para ashab Rasulullah, beliau benar-benar menikmati mata mereka untuk memandang Nabi. Mereka orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah bagaimana bisa duduk bersama Nabi, mencium aroma wangi bau Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat, tutur kata yang bagaikan mutiara yang jatuh dari lisan Nabi. Adakah kenikmatan yang lebih hebat daripada itu, hadirin semuanya? Subhanallah. Karena itu pernah terjadi seorang perempuan setelah peperangan Uhud dan kaum muslimin pulang daripada peperangan, banyak kurban daripada kaum muslimin saat itu, malah beredar kabar bahwa Nabi gugur dalam peperangan itu. Goncang benar kaum muslimin saat itu. Maka ini perempuan melihat datangnya rombongan tadi itu kelihatan paling gelisah di antara yang lainnya. Satu di antara rombongan yang datang dari itu menghampiri itu perempuan. Bu, jangan ditunggu suami Anda. Suami Anda gugur, tewas, syahid membela agama Allah. Mana Rasulullah? Aku enggak tanya suamiku. Mana Nabi, kata dia. Datang yang kedua, Bu, saudara Anda dua-duanya juga tewas. Datang yang lainnya, anak Anda juga tewas. Aku bersyukur mereka meninggal dunia. Tapi bagaimana kekasihku Muhammad? Rasulullah selamat. Aku tidak akan tenang sehingga aku menyaksikan beliau. Akhirnya dituntun ibu tadi itu menghadap Rasul. Berderai air matanya setelah melihat Rasulullah. Sambil menyatakan, "Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah." Semua musibah yang tidak menimpa engkau kecil bagiku ya Rasul. Apapun aku akan siap ya Rasul. Semua meninggalkan aku, semua tewas, aku akan siap asal engkau selamat ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Datinah ketika dikuasai oleh orang-orang musyrikin di Mekah, disiksa habis, digantung ada di kayu di tengah padang pasir yang sangat menyengat, Zaid bin Datinah setengah tidak sadar, saudara. Saat itu Abu Sufyan belum beriman, mendatangi Zaid bin Datinah sambil berkata kepada Zaid bin Datinah, "Wahai Zaid bin Datinah, kamu dalam keadaan yang mengenaskan saat ini. Gimana pendapat kamu wahai bin Zaid bin Datinah? Engkau bebas tinggal di rumahmu sekarang dan Muhammad aku tempatkan dalam penyiksaan kamu sekarang." Zaid bin Datinah yang setengah sadar langsung ketika disebutkan nama Muhammad sadar dan menjawab, "Ya Aba Sufyan, wahai Abu Sufyan, demi Allah Muhammad kekasihku ada di rumahnya sekarang dan aku ada di sini, dan demi Allah seandainya Muhammad sekarang kekasihku ada di rumahnya dalam keadaan bahagia, engkau kurangi sedikit dengan engkau tusuk, engkau ganggu dengan engkau tusuk jarum kulitnya, aku akan siap berkorban dengan nyawaku untuk membalas itu, untuk menghalangi itu." Tidak mungkin Muhammad Rasulullah akan menempati tempatku. Aku akan siap sampai di akhir hayatku. Abu Sufyan angkat tangan sampai Abu Sufyan menyatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah." Aku belum pernah menyaksikan seseorang yang mencintai orang yang lain seperti kuatnya cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mereka orang yang tahu bagaimana kekasih Allah Muhammad. Demikianlah generasi-generasi setelahnya sampai kepada Habibuna Al-Imam Abu Bakar bin Husain As-Saggaf. Tidak ada yang diharapkan oleh orang-orang seperti beliau kecuali Nabi merasa bangga dengan mereka. Inilah contoh-contoh manusia-manusia yang mengidolakan Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf. Bukan hanya sekedar ada di lisan, gampang orang nyatakan aku cinta kepada Nabi, tapi akhlak nabawiyah, amalnya, perbuatannya, umatnya, kepada umat. Bahkan beliau siap berkorban segala-galanya, yang penting umatnya Nabi kenyang, yang penting umatnya Nabi berpakaian layak, yang penting umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan bahagia. Keluar rumah yang dipikir fuqara wal masakin, keluar rumah yang dipikir al aitam, keluar rumah yang dipikir abdi'ah, orang-orang yang lemah. Itulah usahanya sampai akhir hayatnya. Tidak ada satupun anak yatim yang ada di Bangil ini kecuali menjadikan Habib Abu Bakar bin Hasyim As-Siddiq sebagai ayahnya. Tidak ada satupun para janda di Bangil ini kecuali menjadikan Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq bin Hasyim As-Siddiq sebagai kepala keluarganya. Tidak ada satupun orang miskin yang ada di Bangil ini kecuali Al-Habib Abu Bakar bin Hasyim As-Siddiq sebagai pengayomnya. Mungkin masih ada sebagian yang sekarang ini masih hidup menyaksikan itu semuanya, dan itu tidak bisa dibantah, saudara. Orang seperti inilah sebagai contoh bukti bagaimana kemuliaan yang Allah berikan karena ittiba'nya mengikuti Rasulullah SAW. Udah. Kita ini kalau menjadi orang yang kepingin mulia, satu kuncinya ikuti Nabi Muhammad. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhul. Nabi ini ibarat pintu. Tidak boleh orang masuk kecuali lewat pintu. Lewat atas itu berarti orang enggak terhormat. Harus lewat pintu. Kalau Anda kepingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, lewat pintu yang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan diteruskan oleh anak beliau, oleh Habib Hussein bin Abu Bakar As-Siddiq. Saya termasuk orang yang menyaksikan akhlak beliau. Bagaimana pernah hadir di majlis ini dan bagaimana beliau sabar menghadapi masyarakat yang ada di kota Bangil ini. Beliau menjadi mustasyar, orang yang diajak musyawarah dalam segala masalah daripada masyarakat yang ada di Bangil, bahkan urusan suami istri musyawarah kepada beliau. Dan tidak segan-segannya Habib ini juga ikut terjun mendamaikan antara suami istri yang lagi ada masalah, antara anak dengan keluarganya, bapaknya yang ada masalah, antara saudara dengan saudara, selalu mendamaikan. Begitu oleh Habib Hussein bin Abu Bakar bin Hussein. Majelis ayah beliau diteruskan. Dan sekarang alhamdulillah, dari putra Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Hussein As-Siddiq, Syekhi Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar bin Hussein As-Siddiq terus meneruskan tugas daripada ayahnya, kakeknya. Dan tahukah Anda bahwa majlis yang ada di sini ini bertalian terus bersambung sampai kepada Nabi? Bukan hanya kebanggaan, bukan hanya pampangan, tapi ilmu, ta'lim, dakwah, al-khair, al-zikir, itulah yang ada di majlis ini. Dan ini bersambung dari ayahnya, datuknya, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Gadaman ala gadamin bijidjin awzai. Karena itu, bagi masyarakat Bangil, jika Anda tidak berhubungan dengan silsilah dahabiyah ini, dengan rantai emas ini, maka Anda ibarat gerbong yang lepas daripada lokomotifnya. Lazimi majlis Al-Habib Abu Bakar bin Hussein ini yang ditaksis oleh wali min awliyaillah orang yang sudah membuktikan bagaimana cintanya kepada Allah dan Rasulnya, jangan ditinggalkan, maka kamu ikut dalam penumpang gerbong yang bersambung dengan lokomotifnya. Lokomotif ke Jakarta, kita jadi penumpang yang baik lah. Kita duduk, ada di situ, insya Allah lokomotifnya sampai di Jakarta, kitanya sampai juga kan ke Jakarta. Tapi kalau Anda pisah daripada lokomotifnya, kamu akan tetap ada di Bangil, enggak sampai ada di Jakarta. Begitu juga usul ilallah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi penumpangnya salafus soleh dah. Ikuti mereka. Mereka sampai kepada Allah, kamu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sampai ke surga, kamu juga akan sampai ada di surga. Jika kamu menyimpang daripada mereka, jangan disalahkan, kamu ada di tempat yang lain, mereka ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sekali lagi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berpesan tiga hal. Ilzam kitab Allah, watba' sunnatan, waktat hadakallah bin aslafi, lazimi Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, berpegang teguh terhadap salafus soleh, jangan menyimpang, percumalah. Ini salafus soleh ini, kalau ilmu, lautan, kalau akhlak, terpuji, semuanya bisa dibuktikan. Gak perlu yang diteliti lagi, gak perlu diteliti lagi, hatta orang buta ikut selamat, saudara. Hatta orang gak ngerti apa-apa ikut selamat, saudara. Ikuti salafus soleh. Aneh kan? Kalau ada orang lain mengikuti abauna, aslafuna, datuk-datuk kita, anak-anak turunannya masih meragukan, benar tak datuk kita? Aneh kan? Bingung. Orang ini bingung. Kok model orang semuanya mengikuti datuk-datuk kita, kemudian kita lepas daripada mereka? Hayar bi'adli wa fi mithli tahyil al-ugul mainul furu'i zakiyah an tariqil usul. Membingungkan dengan akal kami, kata Habib Al-Habsyi. Bingung saya, kata Habib Al-Habsyi. Memang patut untuk bingung. Kok bisa ya? Anak turunannya As-Saggah, anak turunannya Al-Muhdhar, anak turunannya Syekh Bakar bin Salim, anak turunannya Al-Idrus, anak turunannya daripada Al-Habsyi, anak turunannya daripada bin Sumed, daripada yang lain-lainnya tadi itu, kok bisa gak ngikuti datuknya? Bingung kan? Padahal orang semuanya ngikuti. Karena itu berpegang teguh, gak usah peduli dengan ujian orang. Ikuti salafus soleh sampai akhir hayat, sampai mati. Dan Anda tidak akan kecewa. Anda akan dijamin. Syekh Bakar bin Salim menyatakan, wa muhibbuna tahta liwana, yang cinta kepada aku akan dibawa benderaku nanti di hari kiamat. Mereka yang akan bertanggung jawab jika Anda mengikuti mereka. Mereka akan bertanggung jawab jika Anda tetap dalam jalurnya mereka. Dan mereka insya Allah termasuk orang yang bersama Nabi Muhammad, dan Anda akan bergabung bersama mereka insya Allah. Al-haq nabihim durriyatahum. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dapat barakah Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Mudah-mudahan dapat barakah Habib Husain bin Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Mudah-mudahan dapat barakah para ulia Allah, para salafus saleh. Ya Allah, ya Allah, bukalah segala yang menutup hati kami. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya iman. Mantapkan cinta kami kepada Rasulmu Muhammad. Mantapkan cinta kami kepada salafus saleh. Ya Allah, yang jauh di antara kami, jadikan mereka orang yang dekat dengan kami. Ya Allah, yang menyimpang di antara kami, berilah hidayah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya Allah, yang maksiat di antara kami, jadikan orang yang bertobat. Ya Allah, yang berdosa di antara kami, ampuni dosanya. Ya Allah, yang sakit di antara kami, sembuhkan dari penyakitnya. Ya Allah, yang sehat di antara kami, jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Ya Allah, ya Allah, lindungi anak-anak kami daripada akidah yang fasidah. Lindungi anak-anak kami daripada akhlak yang tidak engkau ridai. Lindungi anak-anak kami daripada kemusyrikan, daripada kekufuran. Lindungi anak-anak kami daripada narkoba. Lindungi anak-anak kami daripada minuman keras. lindungi anak-anak kami daripada perzinaan, lindungi anak-anak kami ya Allah daripada segala yang merusak mereka. Jadikan anak-anak yang saleh, jadikan anak-anak yang bisa kami banggakan dunia sampai akhirat, jadikan anak-anak yang bisa membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Al-Habib Ahmad bin Abu bin Husain bin Abu Bakar As-Saggaf dan seluruh sibanana, beri panjang umur ya Allah, beri sehat wal afiat ya Allah, beri kekuatan bisa membina umat Muhammad ya Allah. Majlis ini ya Allah jadikan majlis yang makmur, yang langgeng sampai hari kiamat. Murid-murid daripada Ihya Ulumuddin, berilah ilmu yang manfaat, jadikan mereka orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadikan majlis ini majlis yang terus kami hadiri ya Allah. Jangan jadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir ya Allah. Pertemukan ada di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf saya berdiri karena perintah guru saya Al Habib Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sayyidina Al Habib Taufik bin Abdul Jazir bin Hussein.